Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih semangat. Walau belum makan siang masih semangat. Jangan makan siang, siang tidak bisa dimakan. Makan nasi saja sama ikan. Yang saya muliakan pimpinan pesantren Karangasem Paciran, Ustazana wa Syekhuna Abdul Hakam Mubarak hafizahumullah, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya pada beliau dan keluarga, dan dilindungi beliau dan keluarga besarnya dari berbagai macam fitnah kehidupan ini. Wa kadzalika ustaz saya, guru saya, Ustaz Mufti Labib, statusnya guru saya sebetulnya waktu saya masih di Gontor. Jadi kalau guru itu gak ada bekas guru ya, sampai sekarang dia tetap guru saya. Syekhuna hafizakum wa ra'akum Allah wa ahlikum wa jami' ahlil ma'had. Para guru, para asatidz, dan jamaah semua yang saya cintai, serta anak-anakku yang saat ini hadir di tempat ini, majelis apa namanya majelis kita? Qalbun Salim. Apa artinya Qalbun Salim? Hati yang selamat. Selamat dari apa? Dalam tafsir Ibnu Abbas, minasyirki wan nifaqi war riya, dan ada menambahkan wa minal fisq. Hati yang selamat itu qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim, artinya hati yang selamat dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dan dari kefasikan. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Beruntunglah mereka yang selalu mensucikan kalbunya. Artinya, beruntunglah mereka yang sering hadir di pengajian Qalbun Salim. Karena apa? Karena datang ke sini berarti sedang melakukan proses penyucian hati, tazkiyah an-nufus, dan penyucian jiwa. Di sini di majelis seperti ini, insya Allah para malaikat turun mendoakan. Mudah-mudahan ada 70 ribu malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa kita semua yang hadir di sini. Jadi duduk di majelis ini sampai selesai walaupun lapar, insya Allah akan semakin afdol karena para malaikat mendoakan. Semoga dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian yang di atas, siapa yang kemarin sudah puasa Asyura, angkat tangan. Hah? Puasa Muharram. Yang sini yang laki-laki kemarin yang sempat puasa Asyura, siapa? Puasa Muharram, semua puasa ya? Iya apa tidak? Iya dan tidak. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa Bapak Ibu semua setahun yang lalu dengan puasanya kemarin. Amin ya Rabbal. Bersyukur dan beruntung saya hari ini berada di pesantren Karangasem ini. Sudah lama saya mau datang ke sini karena saya mendengar paciran ini dari guru saya yang di Gontor, dari teman-teman saya. Alhamdulillah akhirnya bukan cuma sampai paciran tapi sampai ke pesantren yang juga sudah dikenal, sudah terkenal kemana-mana. Dan paciran ini memang, ya apa ini, kecamatan kan Pak ya, tapi ada berapa universitas di sini Pak. Ini terkenal banyak orang-orang pinternya di sini, sehingga kalau di Gontor itu konsulat yang selalu menang konsulat Bojonegoro, orang-orang Lamongan ini yang menguasai. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di sini juga mendapatkan warisan kecerdasan dan warisan kearifan dan akhlak-akhlakul karimah dari para orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus mau diajak ngobrol tentang apa nih hari ini? Mau bicara tentang apa dulu? Boleh, by request. Hah? PKI, oke, boleh. Apalagi? Anak-anak mau temanya tentang apa? Apa? Ayo, anak-anak mau judulnya tentang apa? Hah? Kondisi hari ini di Indonesia. Iya. Ya itu banyak tadi tentang PKI, tentang apa lagi maunya? Mau semuanya? Oke, sampai maghrib ya. Nanti saya ketinggalan pesawat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai berbicara dari yang besar ke yang kecil. Minal kulli ilal juz'i. Kalau dari mantiknya begitu. Kondisi dunia saat ini, ya, ini seakan-akan sedang mengalami, kalau di Karangasem Bali, saya baru pulang dari Karangasem Bali, meninjau titik merah Gunung Agung yang sedang kontraksi. Nah, kontraksi itu apa ya? Mules. Ya, kalau habis mules biasanya keluar apa? Mineral-mineral dari tubuh. Mulainya dari angin dulu ya. Nah, itu gunung pun mulai seperti itu. Di dunia saat ini juga seakan-akan pergolakannya sedang mengalami sebuah kontraksi yang sudah diprediksi oleh pakar-pakar futuristik dunia, pakar-pakar masa depan yang bisa menerawang masa depan, tentu bukan dukun. Beda futuristik dengan dukun yang menerka-nerka hal gaib, bukan. Jadi berdasarkan data-data empirik, gejala-gejala kehidupan, dia bisa menebak bahwa akan ada yang namanya clash of civilization, benturan peradaban. Dan saat ini sedang mulai. Hanya saja gelombang dunia saat ini mulai bergeser. Kalau dulu ya orang bilang abad 19 adalah abadnya Inggris. Jadi 1900 ke bawah itu setelah perang dunia ke-1, ke-2 khususnya, itu dikuasai oleh Inggris. Inggris menjadi pemenang dan sekutunya dalam perang dunia satu. Setelah tahun 1900 lewat, maka abad 20 itu namanya orang sebut sebagai abadnya Amerika. Jadi dunia ini betul-betul di bawah kendali kekuasaan Amerika secara politik, keamanan dan pertahanan, dan bukan juga ekonomi, bahkan ke level hukum. Nah, sekarang abad keberapa? Abad 21. Prediksi seperti yang digambarkan baik oleh pakar-pakar futuristik maupun para peneliti saat ini, katanya abad 21 adalah abadnya Cina. 40% produk dunia itu diproduksi oleh siapa? Cina. Ini kondisi dunia hari ini. Nah, jemaah yang mengumumkan, karena ini beragam dari orang tua sampai anak-anak, saya harus mengambil bahasa yang paling tengah ini. Dan saya tidak bisa ngebut ini. Seperti tadi kalau di PDM Gresik, beng-beng-beng-beng-beng. Karena jamaahnya agak homogen. Nah, di sini agak heterogen. Tapi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan anak-anakku sekalian, dan semoga dari pesantren Karangasem Paciran akan lahir pemimpin-pemimpin Islam untuk Indonesia. Dan semoga akan lahir pemimpin-pemimpin lurus. Jadi saat ini suka atau tidak suka, memang hegemoni Cina dan sekutunya, terutama Soviet, Rusia, Iran dan blok-blok negara komunis ini sedang bangkit kembali. Mungkin kalau yang suka nonton berita, Amerika sekarang sedang akan perang melawan siapa? Korea Utara. Ideologinya apa? Komunis. Jadi komunisnya memang sedang tegak lehernya. Bahkan dengan bangga pemerintah Korea Utara, khususnya Departemen Pertahanannya, yang berhasil menembak jatuh pesawat tempur Amerika, dan itu diumumkan ke seluruh rakyatnya, dan rakyatnya bukan takut melawan Amerika, malah semangat, tapi gak takbir karena komunis. Saya kembali kepada judul awal. Jadi ketika Deng Xiaoping bertanya, wahai penduduk Cina, kalian ingin kapitalisme atau ingin komunisme? Terserah, yang penting kami bosan miskin, itu aja. Kami ingin sejahtera. Mau kapitalis kek, mau komunis kek, mau toke kek, pokoknya aku tidak mau miskin. Nah, disinilah kemudian terjadi pergeseran di dunia saat ini. Para pakar mengatakan mungkin manusia yang berideologi komunisme di dunia ini mungkin tinggal 15%. Kalau kita datangi misalnya Cina, Rusia, Yugoslavia, Kuba, negara-negara ex-komunis, mungkin di bawah 15% mereka yang masih berideologi komunis. Tapi mayoritas itu ateis, tidak beragama, tidak bertuhan. Nah, ini gejala dunia ini. Saya nanti akan cerita masuk ke Indonesia. Ini yang terjadi. Terus komunisme di Cina tinggal apa? Tinggal politik. Politik komunis. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingin sekolahkan anaknya agar pinter, sekolahnya tinggi, universitas nomor satu di dunia, disekolahkan kemana? Kemana? Supaya keren anaknya gitu, bergengsi, ilmunya tinggi, di universitas nomor satu di dunia, dikirim kemana? Kemana? Ke Amerika, Amerita, Ameria, Amerin, Amerika, siapa lagi lah gitu. Kan kesana. Nah, sekarang di era di mana blok Cina, Rusia plus Iran dan negara-negara sekutu lainnya kuat, karena Barat sekarang mulai melemah, ekonomi mereka juga bangkit, sekarang mulai berkiblat ke timur. Mau tidak mau, sampah ideologi yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan akan meruntuhkan persatuan Indonesia, ini akan terjadi. Dan kalau ingin mereka kuasai Indonesia dan jajah Indonesia, dia harus hancurkan sila keempat. Apa sila keempat, anak-anakku sekalian? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau tidak mau, sekarang beberapa pesantren sudah mengajarkan santrinya, anak-anaknya bahasa Mandarin. Enggak salah. Dan tidak serta-merta kita doifkan utlubil ilma walau bisin. Memang dari satu jalur seakan-akan ilmu doif, tapi ada hadis-hadis lain yang menunjang bahwa utlubil ilma walau bisin. Persoalannya adalah bahwa sampah ideologi itu pasti masuk. Kecuali negeri ini, bangsa Indonesia ini memegang jati diri bangsanya itu. Nah, perlahan, perlahan-lahan yang namanya arus ideologi ateis dan komunis ini akan masuk ke Indonesia. Jadi bersiap-siaplah wahai umat Islam, wahai para santri, wahai jamaah, pegang erat-erat nilai-nilai akidah itu. Sebab ini yang akan bisa mengokohkan jati diri bangsa Indonesia. Nanti di akhir saya akan jelaskan. Saya ceritakan dulu. Sekarang mulai masuk. Walaupun saya ingatkan bapak-bapak, ini banyak hoax belakangan ini. Hati-hati. Dan jangan sembarangan broadcast kalau kamu tuh belum yakin kebenarannya. Ini bisa memecah belah umat, memecah belah bangsa. Apalagi belakangan ini. Untung tadi Pak Kapolsek sama Pak Danramil datangnya bareng-bareng. Ada yang tidak menginginkan TNI dan Polri bersatu. Ada yang tidak menginginkan TNI dan Polri kuat, betul? Ya. Tapi hari ini di Paciran kita dapat teladan Pak Kapolsek dan Pak Danramil bersatu. Tapi dan insya Allah kampung kita aman. Tapi ada yang tidak menginginkan. Sekarang sedang panas gak situasinya? Kalau di medsos antara TNI dan Polri sedang diadu gak? Nah ini jangan. Ini banyak hoaxnya. Hati-hati. Sebab kalau sampai TNI dan Polri sudah diobok-obok, sudah dibentur-benturkan, bangsa ini akan hancur sehancur-hancur. Kita doakan semoga bangsa Indonesia khususnya TNI dan Polri dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh juga kekuatan-kekuatan rakyat yang selalu setia bersama TNI dan Polri. Siap? Takbir. Tapi ini banyak yang marah sama polisi ya. Iya. Salah paham Anda itu. Ini yang berat sekarang sebetulnya jadi polisi untuk saat ini dengan semua tuduhannya. Sehingga banyak yang salah paham. Saya itu bertemu banyak kenalan polisi, mereka sangat berakhlak. Polisi ini sebetulnya mayoritas itu muslim, cuma karena membedakan pakaiannya aja. Kalau ada polisi itu sebagian ini kok negative thinking begitu. Padahal banyak akhlak mereka, ibadah mereka yang lebih bagus dari ulama dan kiai. Saya melihat langsung dan saya ketemu. Dan mereka sangat setia dengan agamanya, dengan rakyatnya. Hah? Oh, Pak Kapolsek alumni Karangasem? Dan Ramilnya juga. Allahu Akbar. Itu saya bilang, insya Allah nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar untuk Indonesia dan dunia dari Karangasem ini. Oh ya, baik. Kita berlanjut. Sekarang kita masuk lagi situasinya. Ya, ini nih yang memecah belah kita ini karena kita tidak mampu berinteraksi dengan media sosial secara baik. Nah sekarang bagaimana umat Islam menjadi pilar penting tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Begini, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan baca surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada satu santri yang berani maju membacakan untuk saya 161 sampai 163, saya mau kasih hadiah. Saya gak kasih tahu, saya gak bocorkan ayatnya awalnya. Kalau ada yang tunjuk tangan dan maju, dia istimewa bagi saya. Satu orang saja. Dompet saya buat sini Tommy. Saya ingin kasih hadiah buat santriku Ahlul Quran yang hafal 161 sampai 163. Cepat sayang. Yang laki boleh, yang perempuan boleh. Ada? Ada? Saya kemarin baru pulang haji. Masih ada sisa recehan dolar saya di sini yang belum selesai. saya mau kasih sama yang hafal. Hah? Berdiri sini. Kamu. Tahu, hah? Ayo calon pemimpin tidak boleh takut maju. Paling-paling salah, kan gitu. Terus kalau salah dosa? Enggak. Kalau salah dihukum? Tidak. Nah, pemberani berpikirnya begitu. Maju saja dulu. Ya. Paling-paling salah, salah juga gak ada apa. Salah tuh namanya juga sedang belajar. Ayo. Ada? Ada? Dan saya tidak rugi kalau memberikan santri hadiah, karena saya juga pernah jadi santri. Dan saya ingin membahagiakan santri atau santriwati. Siapa? Hah? Anak-anakku sekalian? Ayo, kalau tunjuk tangan. Berdiri di situ saja gak apa-apa. Ayo sayang. Salah-salah dikit gak apa-apa deh. Oke, saya kasih bocorannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Cepat. Ini ada sisa haji kemarin berkahnya. Ini ada berapa ini? Ada $50, $20, $20, $5, $1. Cepat. Ini enggak sempat dijumroh kemarin ini. Santri. Saya minta santri. Santri SMU ke bawah. Namanya siapa? Kelas berapa? Statusnya apa? Aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Dari mana? Oke. Ulangi. Masih ada salahnya, nggak apa-apa, tetap di sini. Yang berani membenarkan maju ke depan. Ayo, yang berani membenarkan, yang berani mengoreksi, silakan maju ke depan. Pokoknya SMU ke bawah. Ayo. Ada ini sama sini. Mulai. Namanya siapa, kelas berapa, dari mana? ini bukan materialisme ya, tapi memang saya bangga kepada anak-anak muda, anak-anak remaja yang cinta kepada Al-Quran dan berani maju di depan. Berarti insya Allah mereka calon-calon pemimpin Quran masa depan. Sekarang lanjut. Yang lain jangan khawatir, masih ada lagi rupiah. Ya, jangan khawatir. Tapi rupiahnya enggak penting. Lihat, perhatikan dulu materinya. Ini materi pengokohan jati diri bangsa Indonesia. Lihat, kita tidak mau kapitalisme, tapi kita juga tidak mau komunisme, dan kita mau Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang maha. Apa itu ketuhanan yang maha esa? Dan apa ideologi kita berbangsa ini terkait dengan sistem bernegara? Bahwa ketuhanan yang maha esa adalah yang hanya mengakui satu Tuhan dan bukan Tuhan benda seperti yang diakui oleh doktrin-doktrin materialisme dan kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem di mana pemilik modal dialah yang paling berkuasa. Ini kalau bapak-bapak ada yang punya perusahaan terbatas, punya PT. Kalau punya PT biasanya yang paling berkuasa, yang paling banyak modalnya, sahamnya, atau suaranya sama rata dengan yang lain. Biasanya siapa yang paling berkuasa? Nah, itu kapitalis. Yang paling besar kapitalnya dialah yang menentukan suara, bukan syura. Kalau Islam itu, organisasi dikatakan Islam kalau prinsipnya musyawarah, sejajar satu sama lain, syura. Karenanya ada majelis permusyawaratan rakyat. Ini Indonesia. Posisi majelis syura, majelis permusyawaratan rakyat, ini sudah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang maha esa dalam sistem bernegara. Baru tanfidnya, pelaksana lapangannya adalah secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem kita ini. Itu sebetulnya sudah bagus. Ini pelajaran kewarganegaraan buat santri, tapi dengan versi ideologi yang kuat insya Allah. Kita juga menolak komunisme, karena komunis adalah menolak Tuhan. Dasarnya ateis dan tidak mengakui hak-hak individu. Islam berada di tengah-tengah, mengakui hak individu, tetapi hak kita juga dibatasi, ada milik orang lain dari milik kita. Jadi Islam antara kapitalisme dan sosialisme sebetulnya. Nah, sekarang saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi. Sekarang ini sila keadilan sosial masih ada enggak di Indonesia? Masih ada enggak? Kalau yang suuzon marah, enggak ada sama sekali. Ya enggak juga begitu. Masih ada. Ya. Cuma ada cumanya. Kok bisa satu perusahaan punya sekian juta hektar tanah di Indonesia? Ini sesuai enggak dengan sila kelima? Tidak. Bahkan saya kira datanya sudah jelas, 70% aset tanah Indonesia ini hanya dikuasai oleh hanya 2% warga negara. Ya, warga negara Indonesia, walaupun perbedaan antara warga negara dengan bangsa Indonesia sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Warga negara Indonesia belum tentu bangsa Indonesia. Tapi bangsa itu Indonesia otomatis warga negara, kecuali dipindah-pindah ke warga negara. Misalnya, siapa yang tahu kapan lahirnya bangsa Indonesia? Apa? 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan. Tapi yang saya tanya, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, bersaksi, ada redaksi begitu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bertanah air satu. Jadi kapankah lahirnya bangsa Indonesia? Disitulah ketika ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, ya, Jong Aceh, semua bersatu, sepakat untuk menjadi satu bangsa. Pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Tapi apakah bangsa Indonesia saat itu yang sudah lahir sudah merdeka? Belum. Kapan bangsa Indonesia merdeka? Proklamasi. Lanjut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kapan lahirnya kemerdekaannya bangsa Indonesia? Ketika Sumpah Pemuda itu terjadi, di sana ada enam orang Indonesia saat itu, tapi tidak mau jadi bangsa Indonesia. Karena bagi dia, saya memang lahir di Indonesia, tapi saya tidak mau menjadi bagian dari bangsa Indonesia, sebab kebangsaan kami lebih luas daripada Sungai Yangtze. Ngerti siapa maksudnya? Dia tidak mau masuk situ. Soekarno bilang, apa bedanya dengan bangsa Arab? Kata Soekarno, jangan pernah berterima kasih kepada warga keturunan Arab karena sudah membantu Indonesia merdeka. Jangan berterima kasih kepada keturunan Arab. Kenapa? Karena mereka sudah beratus tahun berjuang bergabung bersama kita untuk memerdekakan Indonesia. Itu kata Soekarno. Jelas perbedaannya di bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kalau ada keturunan Arab lahir beranak pinak di Paciran, ada gak? Ada gak? Dari Hadramaut misalnya, kira-kira dia kuras gak harta Indonesia untuk mengayakan Yaman? Ada gak yang begitu? Tidak. Ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi, saya bawa teman saya supaya tidak ada salah faham antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ini dengan negara. Saya bilang, kami sangat cinta NKRI dan saya tidak mau Indonesia terpecah belah, dan saya tidak mau Indonesia porak-poranda, dan saya tidak mau Indonesia jadi Yaman, saya tidak mau Indonesia jadi Suria, saya tidak mau, dan saya mau adalah Indonesia kuat, merdeka dengan Islam dan umat Islam yang diberikan hak-haknya dengan cara yang adil. Siap? Saya bilang, ini teman saya, bapaknya dialah keturunan Arab ini yang memberikan rumah proklamasi di Menteng. Sejak Soekarno sakit sampai Soekarno sembuh, kemudian memproklamasikan kemerdekaan, ini keturunan Arab yang kasih itu. Jadi gak usah terima kasih pada keturunan Arab, karena memang dia sudah menjadi bagian dari bangsa ini sejak ratusan tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan tidak berkhianat terhadap perjuangan. Tidak pernah berkhianat. Kembali. Cuma nih sekarang banyak yang marah-marah ini, apalagi orang-orang Lamongan yang temperamennya luar biasa. Ya. Kalau ketemu saya nih, Pak Kapolsek, Pak Koramil, Ustaz, tunggu komando. Komando apa? Revolusi. Revolusi itu apa? Perang lawan siapa? Tidak tahu. Ya Allah, mau rusak Indonesia. Nih saya mau tanya, yang bawahnya marah mau revolusi, mau bangkit, saya mau kasih dua pilihan. Saya mau cek di sini supaya saya jangan gagal memahami umat ini. Pilihan pertama, siapa yang ingin membangkitkan Indonesia karena dengar di medsos begini dan begitu, pokoknya jatuhkan rezim, ya, berontak, bakar sana, bakar sini seperti tahun 98, walaupun ekonomi ambruk sampai minus 7, bodo amat, pokoknya jatuhkan dulu dan kita bergerak. Yang mau begini angkat tangan. Atau yang mau kedua, saat ini alhamdulillah kami tentram beribadah, kami masih bisa beraktivitas dengan semua situasi kami. Kami ingin bangkitkan Indonesia dari Indonesia yang sekarang baik menjadi lebih baik. Kalau saya tidak suka pada sesuatu, saya harus konstitusional menjalankannya. Kalau saya ingin berkuasa, ayo kita bertarung di pilkada secara konstitusional. Siapa yang mau begini angkat tangan? Oh, yang gak angkat tangan jadi pilih apa? Saya ulangi sekali lagi, yang maunya berontak, bakar-bakar dulu, revolusi, pokoknya Indonesia kacau, yang penting ganti rezim, angkat tangan. Enggak berani, mentang-mentang ada Pak Korambil di sini. Atau saya ingin Indonesia maju ke depan dan Indonesia harus menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia, dan Indonesia harus menampilkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Sekalipun orang-orang yang sekarang mengurus itu adalah orang-orang Hindu, tapi dia saudara sebangsa saya, dan saya akan bantu saudara saya yang berada di Bali jadi pengungsi, jumlahnya 150 ribu orang di 9 titik kabupaten kota, dan mereka butuh makanan setiap hari dari MCK. Saya akan bantu dia walaupun dia beda agama, karena saya ingin Indonesia maju dari Indonesia sekarang sudah baik. Siapa yang mau kayak begini angkat tangan? Allahu Akbar. Tapi kalau di medsos itu rasanya sudah pengen la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bapak-bapak sudah lihat tuh umat maunya apa? Ya. Ini kadang-kadang kalau tokoh umat gagal memahami umatnya sendiri, omongannya kemana nanti umatnya pusing. Nah, sekarang sudah paham. Oke. Kita harus bersatu. Siap? Harus bersaudara. Siap? Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu datang kalau kita berjamaah. Wala tafarraqu fatadhhaba rihukum. Jangan terpecah belah, karenanya kamu akan lemah. Sekarang bagaimana Ustaz kalau begitu kita ke depan? Ya. Bagaimana caranya agar Indonesia maju? Saya beritahu. Clash of civilization, benturan peradaban Islam berlangsung di dunia ini. Tetapi mereka semua mengakui memang ada kekuatan blok barat lewat Eropa dan Amerika dengan kapitalisme dan materialismenya, dan kekuatan baru juga sekarang lebih kuat di timur dengan sosialisme dan komunismenya. Tapi ada satu kekuatan baru yang akan besar dan tidak bisa dianggap main-main, adalah kekuatan kebangkitan Islam abad ini. Ini versi NIC dari Amerika. Tidak bisa. Umat Islam selalu disematkan dengan sematan-sematan negatif, dan mereka memilih mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada ini. Udah lupa sama jati diri bangsa Indonesia. Peribahasanya saja lupa. Bapak-bapak yang dulu belajar peribahasa bahasa Indonesia, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup. Ini lupa nih pelajaran peribahasa. Ini masih diajarkan gak sih pelajaran peribahasa di sekolah? Hah? Nilai-nilai gotong royong, at-ta'awun, nilai-nilai kebersamaan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau kita bercermin, objek di cerminnya bangkai, berarti di depannya ada siapa? Ya bangkai lah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa gunanya kalau hidupku seperti orang mati yang minus ideologi, seperti vampir, tahu vampir? Kalau vampir, ibu tahu vampir? Dracula. Vampir, silakan vampir ke rumah saya begitu. Itu mampir, beda. Baik, lihat. Apa gunanya bangsa Indonesia dengan semua ideologinya kalau sampai ada yang bicara begini? Tidak usah marahlah dengan orang ateis, karena Tuhan pun tidak marah pada ateis. Dalilnya apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksa dalam beragama, artinya mau ateis ya monggo, mau komunis ya monggo, mau maksiat ya monggo. Lalu di mana fungsi akal? Di mana fungsi ilmu? Di mana fungsi negara? Ini karena sudah liberal cara berpikir kita ini. Tahu gak kenapa dia berbicara begitu? Karena ada ustadznya, ada profesornya bidang agama yang bilang begini, gak usah marah sama ateis karena Tuhan pun ateis. Sebab Tuhan tidak bertuhan. Ini pinter atau keblinger kira-kira? Dia ngomong apa tadi? Jangan marah pada ateis, sebab Tuhan pun ateis karena Tuhan tidak bertuhan. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ini yang ngomong profesor loh. Ini yang ngomong profesor agama. Saya nggak tahu agamanya apa, tapi ngajarnya di Universitas Islam. Akal kita dulu, akal kita ini menuntun bisa membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut. Saya itu kalau sudah baca SMS gitu, baca WhatsApp gitu, saya gunakan akal. Banyak hal yang tidak pantas, tidak lucu, norak, maksiat untuk di-broadcast. Tapi kalau sudah kehilangan akal, mungkin saking bencinya dengan siapa begitu, kemudian karikaturnya yang jelek-jelek, cerita yang jelek-jelek, kemudian disebarkan juga banyak kayak begini. Itu kan berarti sedang makan bangkai saudara sendiri kan? Akhirnya nanti kena undang-undang ujaran kebencian, undang-undang ITE. Setelah ditangkap baru marah sama polisi lagi. Padahal memang dia tidak berakhlak, dia agama pun tidak boleh menyebarkan fitnah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kita nih kalau sudah benci pada sesuatu, ini diam-diam nih banyak. Ini saya lihat grupnya apa? Aktivis Islam, kelompok ulama. Tapi kenapa kayak begini broadcastnya, omongannya? Seakan-akan orang yang kurang akal. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ya, ini jadi perhatian. Yang kedua, ilmu. Apa itu ilmu anak-anakku sekalian? Kalian sedang menuntut apa di pesantren Karangasem? Menuntut apa? Ini kok pada lemes-lemes semua nih di atas ini. Assalamualaikum. Sudah makan apa belum? Sudah makan atau belum? Lapar atau tidak? Oke, kita stop saja ya. Sampai di sini. Hah? Lanjut atau sudah? Ibu-ibu terus. Ibu-ibu minta tambah lagi. Anda puas, saya lemas. Siap terus. Baik. Kalian belajar di pesantren Karangasem ini menuntut ilmu. Apa sih ilmu itu? Alima ya'lamu ilman wa alamatan. Ilmu itu adalah alat untuk menemui alamat Tuhan. alamat untuk berjumpa dengan Tuhan itu ilmu. Man salaka tariqan, teruskan. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan lalu di situ dia terus menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan masuk. Jadi menuntut ilmu itu berarti sedang menuntut jalan mudah masuk surga. Nikmat gak menuntut ilmu ini? Terus kalau sudah menuntut ilmu, sudah jadi profesor, tiba-tiba berkata Tuhan saja ateis karena Tuhan tidak bertuhan, kira-kira ini kurang ajar gak sama Tuhan? Artinya sudah dapat ilmu atau tidak? Tidak. Walaupun gelarnya sudah S2, S3, anak-anakku sekalian, jangan kalah. Kalau bisa pendidikan kalian itu jangan sampai S3. Samsung saja sudah S berapa sekarang? S8 ya. S7 plus. Ini orang Paciran update gak sih sama gadget? Sudah S berapa sekarang? Ilmu, ilmu yang akan membimbing kita untuk bisa bukan cuma melihat keagungan Allah tetapi merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah sampai ke tingkat ilmu, kita enggak mungkin berani menistakan Tuhan, sebab Allah itu memiliki asma, memiliki sifat. Namanya sangat indah, sifat-sifatnya sangat tinggi dan mulia. Terkait dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, semua warga negara atau bangsa Indonesia harus berideologi Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa, apa mungkin ditafsirkan tanpa narasi agama? Tidak mungkin. Menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa harus dengan narasi agama. Sebab kalau tidak, nanti kembali ke hawa nafsu lagi. Akhirnya muncullah kata-kata bodoh itu, Tuhan saja tidak bertuhan, berarti Tuhan itu ateis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus bagaimana? Lakum dinukum. Biarkan. Karena kita sudah sama sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan. Bagiku agamaku dan bagimu, bagimu agamamu dan bagiku lakum wa waliyakum. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, karenanya saya bacakan ayat tadi di surah An-An'am 161. Qul innani hadani rabbi. Katakan, proklamasikan, deklarasikan, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah berikan petunjuk, hidayah kepadaku. Petunjuk apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan yang bisa memperjumpakan aku dengan Tuhanku. Ya, agama apa itu? Dinan tiyama. Agama yang tegak lurus. Agama tegak lurusnya yang mana? Millata Ibrahim. Cara pandang hidup Ibrahim, ideologi yang dibawa oleh Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanifan, tidak condong pada kesesatan. Wa ma kana minal musyrikin, tidak toleran pada kemusyrikan. Itulah dasar ideologi kita. Dari sini kita tidak akan mau berkolaborasi. Kita tidak akan mau toleransi kepada sistem-sistem yang mengganggu ketuhanan kami. Setuju? Di sini prinsip yang harus kita pegang. Di sini kita bisa keluar dari liberalisme dan sekularisme. Lalu prakteknya seperti apa? Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusuk. Apa itu nusuk? Menyembelih. Sesembelihan hewan kurban. Digabungkannya dua ibadah agung, salat dan menyembelih hewan kurban, di satu ayat ini, sebagaimana di surat Al-Kautsar, sebagaimana di surat Fasholli lirabbika, inna a'tainakal fasalli, dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Digabungkan dua ibadah ini karena salat mewakili semua jenis ibadah yang bersifat dogma, bersifat mahdha, dan bersifat vertikal. Dan yang satu lagi ibadah nusuk, ibadah yang mewakili semua ibadah sosial yang bersifat horizontal. Jadi kalau umat Islam di paciran berinfak, bersedekah, lalu disumbangkan untuk saudara-saudaranya sebangsa, setanah air di Bali untuk orang-orang Hindu, ini sedang beribadah atau tidak? Beribadah. Bapak Ibu sembelih hewan kurban di Idul Kurban, tiba-tiba ada tetangganya yang Nasrani, tetangganya yang Hindu, dibagi atau tidak? Dibagi. Ini jenis ibadah sosial. Saya bersama para pecalang di Bali, saya videokan, saya genggam tangan pecalang di Bali, saya lupakan sekat-sekat agama, sebab ini sudah bersifat horizontal. Kita berketuhanan, tetapi kita juga punya prinsip-prinsip beragama dalam ketuhanan. Saya pegang tangan pecalang, saya umumkan kepada muslimin dan muslimat seluruh Indonesia, mari kita lupakan sekat-sekat agama, kita berbicara sesama manusia bangsa Indonesia yang harus saling gotong royong, saling membantu sama satu sama lain. Saya anjurkan bahkan tadi kepada Muhammadiyah di PDM Gresik, ayo kita kumpulkan dana untuk minoritas muslim yang ada di Bali dan untuk mayoritas Hindu yang ada di Bali, dan ini dalam rangka mengamalkan kul inna sholati wa. Siap? Ini berbangsa kita nih. Insya Allah kita tidak akan bisa diadu domba. Umat Islam kalau cerdas memahami agamanya. Jelas? Jadi Ustadz Bakhtiar Nasir itu sebetulnya radikal apa enggak? Anti agama lain atau tidak? Ini pemikiran saya yang asli. Sebelum saya kesini, saya baru pulang dari Karangasem ke titik ambil resiko, ke titik merah, kawasan merah di Gunung Agung sana. Dan saya sudah taruh tim di sana, bantu saudara sebangsa setanah air kita, orang-orang Hindu di sana, lupakan konflik-konflik masa lalu. Ini semua dalam rangka ketuhanan yang ditambah lagi kemanusiaan yang adil dan berada. Nah anak-anakku sekalian, ini persoalan kita sekarang ini banyak sekali di Indonesia. Ya, tadi saya dititipkan oleh bagian hukum, lembaga hukum dari Muhammadiyah Gresik, karena mereka sedang menangani juga, itu saya katakan tadi, orang tua menzinai anak perempuan. Belum lagi banyak kasus-kasus lain. Perceraian tertinggi itu sekarang bukan suami mentalak istri, tapi istri yang minta diceraikan dari suaminya karena suami tidak pandai menjadi suami. Persoalan-persoalan lain juga pada remaja kita, narkoba, perkelahian, apalagi sekarang konsumsi pil PCC. Bapak Ibu sekalian, nanti sekali-kali datang, kalau ketemu Pak Kapolsek jangan cuma di masjid, datang ke sana ngobrol-ngobrol, boleh nggak Pak? Nah ini sering nggak ada yang main-main ke Polsek sana, ke Koramil? Takut ditangkap gitu ya. Akhirnya terpaksa Pak Kapolsek sama Pak Koramil yang datang ke sini. Ya Pak Camat juga terima kasih. Pak Camat juga sangat strategis, pasti banyak tahu dengan situasi kita. Saya ingin satu hal saja, Bapak Ibu sekalian, persoalan anak-anak kita sekarang, syahwatnya lebih cepat dewasa ketimbang akal budinya. Ini masalah. Lihat, saya ulangi sekali lagi, problem pendidikan kita saat ini, problem terbesarnya, pendidikan kita saat ini menghasilkan anak yang cepat dewasa syahwatnya, tapi lamban pertumbuhan akal budinya. Mau tidak mau, ini pendidikan soal halal dan haram, soal sunnah-sunnah, mesti ditekankan di rumah. Bapak Ibu, ajarkan satu ayat satu hari pada anak-anak. Perdengarkan satu hadis satu hari untuk anak-anakmu. Duduk dan dengarkan apa yang menjadi keluhan anak-anakmu. Jangan cuma sibuk hanya urusannya sendiri. ini anak kita menghadapi situasi ancaman yang tidak pernah kita alami dulu. Saya pernah nakal, tapi kenakalan saya pernah dilakukan oleh orang tua saya. Jadi kalau saya nakal karena orang tua saya pengalaman, dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi anak sekarang, kenakalannya tidak pernah bapak alami dulu lewat media gadget itu. Di sini, di handphone ini, anak kita bisa bergaul dengan orang yang paling bejat moralnya, yang paling kotor kata-katanya. Di sini, anak-anak kita bisa melihat gambar yang paling berbahaya, yang membuat rusak sel-sel otaknya. Artinya, anak-anak kita menghadapi ancaman yang bapak-bapak tidak pernah alami. Narkoba yang kemarin rame-rame itu PCC, sekarang yang pil baru lagi apa? Itu masuk lewat permen. Ada permen yang bulat besar itu, yang warna-warni disukai anak-anak. Ketika dimakan itu membuat anak-anak semakin apa namanya berhalusinasi dan kemudian ketagihan pada narkoba. Ada yang lewat es krim. Es krim yang dijual itu yang anak-anak kita suka. Itu bapak-bapak tidak tahu kan anak kita minum es krim, tapi ternyata dia sedang berhalusinasi di pikirannya. Dia pikir enak. Dan ini sudah mulai banyak menelan korban. Kalau rumah tangga kita tidak mendidik anak-anaknya menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab, enggak punya kurikulum yang baik, hancur negeri ini. Ada yang menghendaki agar Indonesia lemah, agar Indonesia hancur. Nah, karenanya yang ketiga saya ingin tekankan juga. Saya mau tanya di sini, siapa yang afiliasi keluarganya atau organisasinya ke NU? Angkat tangan. Orang NU, Muhammadiyah angkat tangan. Mayoritas ya. Al Irsyad, Persis, apalagi kira-kira yang besar-besar? Hah? FPI, mana FPI? Baik, FPI juga baik. Ada? Mana lagi FPI? Mana angkat tangan? Mana? Ini banyak yang salah paham sama FPI karena yang dilihat yang buruk-buruknya terus. Karena itu framing media. Dia nggak mau lihat bagaimana FPI mengangkat mayat di Aceh, bagaimana di Poso, bagaimana menyelamatkan tentara, polisi, FPI di sana. Banyak kebaikannya. Cuma ini gara-gara framing, sebab kita akan dipecah belah. Baik, begini. Siap bersatu? Siap bersatu atas nama Indonesia? Siap bersaudara? Tiga saja pesan saya. Satu, kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, yang pertama adalah salamatus sadar. Hati kita harus selamat, enggak boleh mencaci, enggak boleh mencela. Enggak boleh ada dengki di dalam hati kita. Siap? Kalau ada perbedaan pendapat, misalnya kok NU begini, Muhammadiyah begini, no comment. Bicarakan yang baik-baik saja. Siap? Kalaupun terpaksa ingin meledak, ingin ditumpahkan, satu prinsipnya, wa fatabayyanu, apa? Tabayyun, tanya lagi, apa masalahnya? Pokoknya begini, kalau kita mau terus bersatu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di kita ini, no comment. Jadi jangan sembarang komen untuk hal-hal yang gak penting. Saya ingin ingatkan, sedang berjalan nih undang-undang ITE ini. Polisi cyber juga sedang bergerak. Sebab ini membahayakan. Membahayakan kita semua. Tetapi kalau itu hak, ya jangan takut sampaikan. Tapi yang hak itu biasanya enak didengar dan akhirnya juga membahagiakan. Saya berbicara pada hari ini tegas, mungkin terkesan keras, tapi insya Allah saya ingin Indonesia kuat, Indonesia jaya. Dan saya yakin kalau Cina bisa bangkit dengan komunismenya, Indonesia bisa berlipat-lipat lebih dari Cina dengan Islamnya. Setuju? Tapi kalau Cina bisa sejahtera dan dan menjadi peradaban yang kuat dengan ideologi-ideologi ateis dan komunisnya, sebab mayoritas bangsa mereka memang begitu, kearifan lokal mereka seperti itu. Saya yakin Indonesia bisa lebih kaya, lebih kuat dari China dengan umat Islam yang kembali kepada Islamnya dan siap mengamalkan ideologi bangsanya, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita siap berbeda tapi tetap satu, dan kita pertahankan NKRI ini sebagaimana para pejuang sampai tetes darah kita penghabisan. Tapi selesai sudah. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan mudah-mudahan Allah lindungi bangsa ini dari perpecahan, dari pertikaian, dan mudah-mudahan Allah bimbing para pemimpin negeri ini agar menjadi pemimpin-pemimpin yang sayang pada rakyatnya dan rakyat yang menghargai pemimpin-pemimpin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia menyiapkan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? 1, 2. Silakan diberikan. Bapak dan Ibu, jangan pulang, ini panitia sebelum menyumbang untuk saudara-saudara kita di Bali, ya. Kalau ada panitia yang bisa membantu akan lebih bagus, dan ini saya serahkan ke pesantren bagaimana teknisnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya bertanya, bagaimana cara mobilisasi pemuda? Bagaimana cara mobilisasi pemuda? Yang mana jika pemuda hijrah melakukan atau memadamkan jilbabnya terus memakai pakaian alis bar itu dinyatakan sebagai teroris? Nah, bisa dijelaskan apakah pemuda Islam Indonesia itu tidak bersikap berdasarkan komen orang lain, ya. Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau itu baik menurut Allah, kalau itu baik menurut kamu sebagai seorang muslim, kerjakanlah. Misalnya tidak isbal, ya, cingkrang, itu sunnah, itu ada dalilnya, pakai. Kalau menurut kamu itu baik sebagai seorang muslim, insya Allah baik juga menurut Allah. Kalau kemudian ada tuduhan kiri dan kanan, idfa billati hiya ahsan, debat dia dengan cara bukan yang baik tapi dengan cara yang terbaik. Itu pemuda pemimpin. Dituduh ini, dituduh itu, terserah. Setiap orang berhak untuk komen kita, ya. Apalagi ini zaman, kamu posting komennya macam-macam nggak? Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau ingin menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang kuat, tangguh, satu, berbuat karena Allah; dua, bermanfaat bagi orang lain; dan kalau dicela, apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, peace, damai. Kamu tuh cingkrang, janggutnya panjang seperti teroris, peace, damai. Enggak usah ambil pusing. Jelas? Nah, itu pemuda keren seperti itu. Orang-orang yang menuduh kamu sebagai teroris, ya inilah resiko menjalankan sunnah. Tapi sebaiknya kita jalan terus. Insya Allah pada harinya berubah. Ya, alhamdulillah sekarang polwan itu mayoritasnya berjilbab semua. Dan WAN TNI saya kunjungi juga mayoritas berjilbab semua. Wah, tadinya ada yang menuduh kalau sampai nanti Polwan itu berjilbab, tidak ada lagi netralitas Polri, dan ini kan Indonesia di mata internasional, macam-macam tuduhan dari luar. Ya, muslimah-muslimah di Polwan pakai saja. Dan pimpinan Polri kemudian dengan imannya menyetujui. Sekarang mayoritas Polwan, coba lihat, sudah berhijab gak? Tuduhan-tuduhan teroris ada gak di situ? Sudah tidak lagi. Begitu pula uang TNI, perempuan-perempuan TNI sudah nyaman sekarang dengan pakaian muslimahnya. Padahal dulu kan dituduh macam-macam. Alhamdulillah. Maka anak muda, ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Kalau menurut kamu sebagai muslim itu baik, jalankan, dan insya Allah itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang cuma saya tanyakan satu, sekarang lagi bomnya tentang komunisme. Ya. Bagaimana sikap terjaga Bapak Perdana Nasir untuk mengalur terhadap bahwa komunis ini karena sudah merajalela, bahkan di mana-mana sudah berani menggunakan bendera dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sikap terjaga Bapak Perdana Nasir untuk mengalur, dan bagaimana sikap kita sebagai generasi bangsa kita? Sikapnya Ustadz Bakhtiar Nasir cool, cool. Sikap saya yang paling jelas seperti saya hari ini datang di sini, kokohkan jati diri bangsa Indonesia. Insya Allah tidak akan pernah ada yang namanya komunisme dan ateisme hidup di Indonesia. Kokohkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bertauhid, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Tugas saya adalah berdakwah meyakinkan umat, dan tugas saya agar umat ini tidak mau dipecah belah dengan isu. Sebab sekarang ini memang isu komunis sangat strategis untuk pecah belah. Dan hati-hati, ada yang tidak menginginkan TNI Polri bersatu dengan isu PKI, betul? Jangan mau dipecah belah. Saya sebagai seorang agamawan, sebagai seorang ustadz guru ngaji, kewajiban saya meyakinkan kepada umat. Lihat untuk hari ini, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek bersatu atau tidak? Karena ada yang menginginkan dengan isu PKI ini kita ini menjadi berantakan. Insya Allah, kalau umat Islam kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita bersatu melawan kezaliman, enggak mungkin komunisme berani masuk lagi, insya Allah. Dan sekarang kalau ada yang macam-macam seperti itu, dengan sendirinya pemuda akan bangkit. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya saya bertanya berdiri di sini. Saya mewakili pemuda atau generasi bangsa, atau generasi Muhammadiyah yang mayoritas di sini Muhammadiyah. Dengan cara apakah kita sebagai generasi Muhammadiyah dan generasi bangsa untuk memajukan dengan apa yang ada di generasi di Indonesia sekarang ini? Bagaimana kita menjaga dan agar Indonesia atau kita sebagai generasi Muhammadiyah bisa memotong Indonesia untuk maju dan maju? Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah, lihat, pemuda Muhammadiyah pegang pada jargon Islam yang berkemajuan. Apa Islam yang berkemajuan itu? Pemuda-pemudanya yang bisa berinteraksi positif dengan zaman yang sekarang sedang berkembang ini. Caranya, kalau pemuda Muhammadiyah mau bangkit, satu, kuatkan ibadah kamu. Dua, kuatkan ilmu pengetahuan kamu. Tiga, jaga akhlakul karimah kamu. Dan yang keempat, siapkan pundak kamu, kalau perlu leher kamu, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Empat ini. Kalau kamu juga masih ingin lebih cepat dari yang lain, ciri-ciri anak muda itu tiga. Satu, powerful. Anak muda pantang kelemar-kelemar, pelintas pelintut, kemenyan. Ciri-ciri anak muda Muhammadiyah adalah full power. Yang kedua, high speed. Ciri-ciri anak muda adalah percepatan. Kalau saya menuntut ilmu hanya mengandalkan pelajaran di sekolah, hasil saya akan sama dengan alumni-alumni sekolah ini. Maka saya akan gunakan gadget saya untuk melakukan percepatan. Kalau saya belajar ilmu fisika hanya mengandalkan buku sekolah, cetakan buku sekolah itu dari percetakan antara warna matahari yang asli dengan warna matahari warna pink nggak cocok. Kalau saya mengandalkan pelajaran sekolah, belajar tentang antariksa, nggak akan bisa mengalahkan yang lain. Makanya saya harus buka Discovery, National Geographic, apalagi Animal Planet. Baca di e-boxing. Itu ciri-ciri anak muda. Selain full power, dia harus high speed. Kamu bisa melakukan percepatan 100 kali lipat daripada pelajaran di sekolah. Ada pelajaran di sekolah yang kamu mesti belajar satu semester, tapi cukup dengan nonton video ilmu pengetahuan, kamu sudah bisa selesaikan pelajaran satu semester yang benar di sini. Berdasarkan data-data empirik, data-data yang benar. Itu yang betul anak muda. Dan yang ketiga, kreatif. Kreatif. Tahu di paciran masih kotak atau sudah bulat? Hah? Sudah bulat? Nasi masih kotak di sini. Itu gak ada hubungannya sebetulnya. Kalau mau kreatif saat ini, terutama di dunia media, ya, di dunia media, anak-anakku sekalian, manfaatkan gadget untuk ilmu. Saya bisa berceramah di sini tentang hadis, tentang Quran, semua di satu gadget ini saja. Jadi saya dengan satu gadget ini, saya sudah membawa puluhan ribu buku di perpustakaan hanya dengan di satu gadget ini. Dan saya bisa mengetahui banyak hal, saya bisa memahami banyak hal dengan satu gadget ini. Ada kreativitas berpikir yang saya lakukan. Dan kita bisa mengetahui banyak hal di dunia ini dengan satu sentuhan jari ini. Karenanya anak muda, jangan habiskan umur untuk yang gak penting dengan gadget ini. Kreativitas kamu harus kamu bangun. Dan kamu sudah bisa berdakwah sekarang. Coba misalnya dengan gadget, kamu selfie pakai video, lalu kamu utarakan pemikiran-pemikiran Islam kamu tentang ayat hari ini, lalu kemudian posting di YouTube, biarkan orang menikmati. Nanti ada yang subscribe, kamu dapat uang, kamu bisa biaya sekolah sendiri, dan kamu kemudian terkenal, dan ilmu kamu sudah bermanfaat. Dan mungkin kamu masih SMU, gak punya uang buat ke Amerika, tapi kamu punya bahasa Inggris yang bagus, dan pemikiran kamu diakui, kamu bisa diundang ke Amerika, ke Eropa, dan kemanapun di dunia. Kalau ini lakukan, percepatan. Dan ini ciri-ciri pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan. Tapi yang jelas, satu, kuat ibadah. Dua, kuat menuntut ilmu. Dan yang ketiga, berpegang kepada akhlak yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.